Mitra Bisnis, Kompas menulis, pengaktifan kembali mantan terpidana kasus suap Eksekda Kabupaten Bintan Azirwan setelah menjalani hukumannya menuai kontroversi. Azirwan dihukum 2,5 tahun penjara karena terbukti menyuap anggota DPR 67 juta untuk mendapatkan rekomendasi alih fungsi hutan Bintan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abu Bakar mengatakan, pengangkatan kembali tidak masalah karena kejahatannya hanyalah kejahatan administrasi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan politisi AS Hikam. Pak Hikam, apa komentar Anda? Ya begini Mas ya, kalau menurut saya yang namanya perbuatan kejahatan atau pidana itu kan kalau memang sudah diadili dan diberikan sanksi atau hukuman dan sudah dijalani berarti dia sudah bisa kembali lagi sebagai orang yang bekerja lagi. Nah masalahnya sekarang problemnya ketika dia diangkat menjadi kepala. Nah itu adalah problem bukan sebagai sesuatu yang salah secara legal tapi barangkali bisa dianggap sebagai kesalahan atau kekeliruan secara etik karena bisa melukai rasa keadilan publik. Oleh karena itu, kalau toh ini dianggap salah bukan kesalahan hukum atau kesalahan legal, kekeliruan di dalam masalah etik saja dari pegawai negeri yang ada di Riau itu. Bagaimana dengan PP 99 tahun 2000 yang memberi kesempatan bagi PNS yang dituntut pidana kurang dari 4 tahun penjara untuk tidak dipecat? Memang kalau secara legal formal kan sah-sah. Kalau si A memang sudah menjalani hukuman, ya tentu dia balik menjadi orang yang tidak bersalah. Cuma kan rekornya ada. Dia pernah salah dulu dan pernah dihukum. Yang keliru menurut saya justru yang mengangkat dia jadi kepala itu atasannya. Dan di dalam peraturan pegawai negeri kan bisa saja itu dianulir oleh atasan dari atasan ini. Itu kan. Jadi persoalannya sekarang ini adalah diskresi atau judgement dari atasan itu. Nah itu yang perlu diselidiki dan saya kira pressure dari publik pastinya harus diperhatikan juga oleh atasan-atasan ini. Apakah perlu ada revisi peraturan atau semacam itu, Pak? Aturan mau dirubah kayak apapun, ya kalau pelaksananya tetap aja mencari-cari loophole atau mencari-cari lubang, ya bisa saja. Saya kira aturan itu sudah bagus dalam pengertian bahwa memang secara legal formal tidak ada, tetapi mengangkat orang menjadi dalam posisi tertentu kan bukan hanya soal legal formal, kan ada kelayakan, namanya juga jabatan. Jabatan itu bukan hanya soal pangkatnya sudah memenuhi, usianya sudah memenuhi, tapi track record itu harus diperhatikan. Jadi saya menyalahkannya itu bukan soal legal formal, tetapi etika dari pejabat yang di atasnya yang mengangkat itu. Nah itulah yang harus dikritik. Ada saran lain Pak terkait hal ini? Rekomendasi saya ditinjau ulang aja oleh atasannya. Misalnya Mendagri atau siapa yang di atasnya supaya itu dibatalkan aja. Dia kan memang mengusik nurani atau rasa keadilan rakyat. Dan pengangkatan seperti itu ya tidak sesuai dengan track record orang yang pernah di penjara. Demikian politisi AS Hikam, saya Wendy Lim.